cinta. Jangan engkau lupakan, awalnya tunas berkembang yang selalu kita siram hingga ia bersemi. Katakan padaku di setiap waktu jaga.